السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, dan jaga terus syahadatin kita, jaga tauhid kita dari kesyirikan, dan selalu berusaha mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan perbanyaklah salawat dan mengucapkan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan minta terus pertolongan agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ilmu yang bukan hanya teori tetapi merubah diri kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah menjaga seluruh orang-orang yang berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menjaga bangsa kita, menjaga tanah air kita yang kita cintai ini, dan semoga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Imam Nawawi dalam bab menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bersama dua ayat tapi penggalan yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kita lihat ayat ini secara full karena ayat ini bukan ayat yang panjang, alhamdulillah. Yaitu dua ayat terakhir dalam surat Asy-Syura. Dua ayat terakhir dari surat Asy-Syura, ayat ke-52 dan ayat ke-53. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, itu menyampaikan waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ila Allahi tasirul umur. Itu potongan yang atau penggalan ayat yang beliau sampaikan. Tapi kalau utuhnya Allah berfirman, atau penggalan ayat memang sampai siratillah ya, siratillah saja. Tapi kok ayat umumnya wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Baru masuk siratil ladzi lahu ma fis samawati wal ard. Di ayat berikutnya siratil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur. yang artinya وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau Al-Quran sebagai ruh min amrina, dengan perintah kami. مَا كُنْتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ, dan sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah apa itu Al-Quran dan tidak juga mengetahui apakah itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kamu menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sekali lagi, dan kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah irsyad, memberikan petunjuk, dakwah, keterangan, ajakan ke siratul mustaqim, ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu jalan Allah yang kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah bahwa Allah lah, atau hanya kepada Allah lah seluruh urusan akan kembali. Jadi hanya kepada Allah lah semua urusan akan kembali. Itu ayat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mari kita bersama ayat tersebut, jemaah. Al-Imam Nawawi ingin memberikan pesan besar kepada kita bahwa mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berarti mengikuti konsep yang akan membawa kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan besarnya tuh itu, jemaah. Pesan besarnya itu. Karena itu penting. Kita harus tahu dulu sebelum kita berada di persimpangan ini, terus ada belok kanan, belok kiri. Kita harus pastikan dulu bahwa sebelum kita belok kanan, bahwa jalan ketika kita belok kanan itu memang membuat kita sampai ke destinasi kita atau tujuan perjalanan kita. Kalau dari awal kita udah ragu, agak berat. Apalagi kalau ternyata itu jalan yang salah. Ini belok kanan, belok kiri nih, lurus-lurus. Yakin, ini lurus akan, ini jalan menuju rumah teman kita. Oh yakin, aku udah pernah ke sana. Maka, kita akan menjalani jalan yang lurus itu dengan mantap. Apalagi kalau kita lihat jalan yang pas, ini lurus, belok kanan, belok kiri, lurus. Yakin. Lihat tuh, jalan yang lurus tuh macet. Yang kosong tuh kalau nggak belok kanan belok kiri, enggak, satu-satunya jalan ke rumah dia itu lurus. Benar nih, benar. Tapi macet, ya resiko. Maka pada saat itu kita akan jalan ke, kita akan tetap lurus. Kita gak akan belok kanan, walaupun jalan belok kanan itu lebih kosong. Dan kita gak akan belok kiri, walaupun belok kiri itu kosong melompong. Kita tetap lurus. Kenapa? Karena yang membuat kita, atau jalan yang mengantarkan kita untuk sampai ke tujuan kita, hanya jalan yang lurus. Itu penting untuk memastikan. Maka Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar mengarahkan manusia, memberikan petunjuk kepada manusia ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus, ke siratal mustaqim. Ke siratal mustaqim. Itu poinnya. Jalan yang setiap hari kita inginkan dan kita minta kepada Allah minimal 17 kali dalam sehari. Minimal. Itu belum ditambah sholat-sholat sunnah kita. Belum ditambah rawatib kita yang 12 rakaat. Kalau tambah sholat 12 rakaat aja udah berapa? Udah 29 kali kita meminta jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. 29 kali sehari. Pernahkah kita meminta sesuatu lebih dari itu? Apa aja deh? Kita minta tolong apa? Buatin kopi. Pernah 29 kali minta orang buatin kopi buat kita? Enggak. Kita pengen makan gitu. 29 kali. Itu belum selesai. Kita itu mungkin belum ditambah sholat duhanya. Anggap aja kita sholat duha 4 rakaat. 29 tambah 4 33. Cukup? Belum. Itu belum ditambah sholat sunnah wudhunya misalnya, sholat istikharahnya. Itu belum ditambah qiyamul lail. Jadi sehari itu kita bisa minta 40-50 kali loh. 40-50 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim. Tunjukilah kami siratal mustaqim. Bisa 40-50 kali jemaah. Kalau memang permintaan kita itu lahir dari sebuah kejujuran dan keikhlasan, maka kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali kalau kita meminta dengan ketulusan, bukan hanya lips, bukan hanya permainan bibir saja atau lisan, tapi benar-benar kita minta, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Tunjukilah kami siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal mustaqim. Maka kita akan senang ketika mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk, arahan, ajakan kepada siratal mustaqim tersebut. Dan sebaliknya, kalau seseorang tidak mau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, konsepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, polanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dipertanyakan ketika dia meminta ihdinas siratal mustaqim. Benar enggak? Jujur apa enggak? Ikhlas apa enggak? tulus apa tidak. Kita minta order satu makanan di apa namanya di sebuah restoran. Begitu dikasih, lah kok protes, kan bingung. Nih sebenarnya orang pesen ini nggak sih nasi goreng kampung satu ya dikasih nih nasi goreng kampung. Nggak, saya nggak mau. Anda yang order loh, Anda yang minta. Kok begitu dia ada di hadapan mata, kenapa protes? Kita yang minta, puluhan kali kita minta, setiap hari. Kecuali kalau kita gak sholat, setiap hari. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah ini ketika dibukakan, diajak kembali ke sunnah Rasulullah SAW, dikasih ini loh yang dilakukan Rasulullah SAW, ini loh konsep Rasulullah SAW, ini loh sabda Rasulullah SAW, ini loh perbuatan beliau SAW. Kenapa Anda? Kita enggan. Berarti jujurkah ketika kita membaca surat Al-Fatihah? Jujurkah kita ketika kita membaca ihdinash shiratal mustaqim? Jujurkah kita dan ikhlaskah kita pada saat kita salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya? Atau itu hanya formalitas aja dan menjadi kebiasaan harian tanpa ada ruh? Karena kalau ingin shiratal mustaqim, wa innaka la tahdi ila shiratal mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk, irsyad, keterangan ke jalan yang lurus atau siratal mustaqim. Engkaulah yang menjelaskan. Tubayyinuhu وَتُوَضِّحُهُ وَتُنِيرُهُ وَتُرَجِّبُهُمْ فِيهِ وَتَنْهَاهُمْ عَنْ ضِدِّهِ. Kata para ulama tafsir, engkaulah yang menjelaskan kepada manusia apa itu shiratal mustaqim. Yang menerangkan kepada mereka dan memotivasi mereka untuk berjalan di atas jalan yang lurus tersebut. Dan kaulah yang melarang mereka untuk memilih jalan yang lain. Waturahibuhum min, dan kau menyampaikan ancaman Allah jika ada orang yang memilih jalan lain. Itulah tugas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah pesan yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi sebelum orang tuh ngikut sunnah Rasul, dia harus ngerti dulu, ini loh jalan yang Anda minta. Ini permintaan Anda sendiri gitu loh. Ini kan permintaan Anda sendiri yang Anda minta puluhan kali itu. Ini bukan permintaan si A, si B, si D. Ini bukan permintaan orang tua Anda semata. Bukan hanya permintaan suami Anda semata. Bukan hanya permintaan istri Anda semata. Bukan hanya permintaan anak Anda semata. Bukan hanya permintaan guru Anda semata. Bukan hanya permintaan keluarga Anda semata. Ini permintaan Anda ketika Anda sholat dan baca Al-Fatihah, lalu Anda mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim. Lalu di hadapan Anda ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini akan membawa Anda ke jalan yang lurus. Jalan yang Allah ridhoi. Lalu apa jalan yang lurus itu? Imam Nawawi membawakan ayat yang berikutnya, siratillah. Itu jalannya Allah. الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Ini jalan, jalannya Allah yang memiliki seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah dan ingatlah, hanya kepada Allah seluruh urusan akan dikembalikan. Jadi jalan ini adalah jalan yang akan membuat kita mendekat kepada Allah, sampai kepada Allah dan sampai kepada surganya. Ini tuh jalan Allah, jalan Allah. Ini bukan jalan siapapun. Ini jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada lagi yang lebih membanggakan daripada mendengar kalimat ini. Ini jalannya Allah. Siratillah, jalannya Allah. Yang akan membuat seseorang sampai kepada Allah. Dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan semua urusan akan kembali kepada Allah. Kebaikan akan kembali kepada Allah. Dan keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin Allah muliakan, gimana sih kalau kita melintas ke sebuah daerah yang rawan, sepanjang jalannya dikenal jalan yang sangat rawan, tapi saat kita melintasi jalan tersebut, kita bersama yang punya jalan itu, yang berkuasa di jalan itu. Jalan rawan, pembegalan ada di situ, penjambretan ada di situ. Penodongan ada di sana, jalannya rawan. Tapi kita jalan bersama yang berkuasa di jalan itu. Kira-kira gimana perasaan kita? Ada ketakutan? Ada kekhawatiran? Ada deg-degan? Hadirin Allah muliakan. Siratillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siratul mustaqim itu jalannya Allah yang memiliki seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Allah yang berkuasa. Allah yang mengatur. Kehidupan kita ini bukan punya kita. Maka jangan sampai kita sok tahu, sok bisa mengendalikan semuanya. Enggak bisa. Allah yang atur semuanya. Tugas kita itu nurut dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan terlalu ribet mikir. Asal benar-benar ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka udah jalanin aja. Karena kita kalau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun berat, walaupun terlihat tidak mudah, walaupun terlihat sulit, tapi kita berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu semakin ditekan, Allah yang punya semuanya. Allah yang punya semuanya. Allah yang punya semuanya. Allah yang punya semuanya. Allah akan jaga. Walaupun terlihat sulit. Kan secara umum tuh jalan menuju ke kediaman orang yang berkuasa di sebuah negeri, sebuah negara, itu kan gak mudah. Semakin mendekat itu semakin susah. Kita mau ke sebuah istana, itu jangan berpikir kita jalan gak diawasi. Itu mungkin sebelah kanan sniper, sebelah kiri sniper, depan sniper. Tapi kalau kita lewati jalan tersebut dan sudah di ACC sama yang berkuasanya dan udah bilang ke sebuah itu tamu saya ya, kira-kira ditembak apa enggak? Enggak ditembak, insya Allah. Aman aja. Walaupun itu jalan sangat berbahaya. Ini jalannya Allah SWT. Dan Allah yang memiliki semuanya. Kenapa? Enggak, ini jalannya Allah titik. Kenapa ada? Ini jalannya Allah. Yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Itu kan pesan. Oke, ketika Anda hijrah, Anda bangkrut. Tapi ini jalan Allah. Yang memiliki seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Itu kan pesan besar. Oke, Anda dipecat dari pekerjaan Anda karena tidak mau ikut bermain bersama para pemain, quote-unquote. Tapi ketika kita jobless, ini jalan Allah. Yang memiliki seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apakah bukan pesan besar itu? Pesan yang menenangkan. Pesan yang membuat optimis. Oh ya, ini jalannya. Oh, ini jalannya. Oke, kita sedang ada musibah. Tapi di saat-saat kesedihan kita, kita siratillah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini jalan Allah. Yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bukankah itu mengangkat moral kita jemaah sekalian? Nah, iya. Saya gak sendiri. Ini. Saya bersama yang punya semuanya ini. Yang punya semuanya. Makanya kan hadirin Allah muliakan. Ketika Allah menjelaskan Siratul Mustaqim di surat yang paling favorit dan paling kita baca, Al-Fatihah, apa kelanya? Ihdinas Siratul Mustaqim. Lanjutkan. Siratul Ladzina An'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. An'amta 'alaihim. Jadi bukan hanya tidak galau, bukan hanya tidak khawatir dan tidak takut. Ini jalan-jalan kenikmatan. Yang bisa melewati jalan ini, atau yang memilih jalan ini sebagai jalan hidupnya, itulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan sejati. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ini ayat setiap hari kita baca, hadirin. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Begitu hadirin. Jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan siratal ladzi faqaltahum misalnya. Jalan orang-orang yang Engkau persulit mereka. Enggak. Ini jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Bukan jalan orang-orang Engkau ribetkan, Engkau persulit, Engkau jatuhkan, enggak. Tapi benar loh Ustaz, ada satu dua temanku tuh habis berhijrah, kayaknya hidupnya sulit, kan kayaknya. Tapi benar-benar dia gak punya duit, emangnya kenikmatan itu tentang uang? Uang penting, tapi apakah itu parameter? Aku punya saudara tuh ketika berusaha, dia habis-habisan, akhirnya dia harus jual rumah mewahnya dan dia tinggal di rumah kontrakan. Kan kesian, ya itu kan menurut Anda. Emangnya Anda udah tanya dia? Apakah hidupnya benar-benar menderita sebagaimana pandangan banyak orang yang menjadikan timbangan segala sesuatu itu materi? Enggak kan? Ada banyak orang menyampaikan, memang sekarang saya gak punya apa-apa, tapi hidup saya tenang. Hidup saya nikmat. Baru gak punya apa-apa. Karena memang yang ini jalan hanya untuk orang-orang yang Allah berikan nikmat. Ini jalan kenikmatan. Makanya harus dicoba. Kenapa? Karena yang punya jalan ini adalah yang punya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur, dan ketahuilah hanya kepada Allah semua permasalahan dikembalikan. Segala urusan itu dikembalikan kepada Allah yang punya jalan ini. Jadi ketika ada pihak yang berusaha mempersulit kita atau menekan kita, itu semua kesulitan atau kezaliman atau hal-hal yang apa, itu semua akan dikembalikan ke Allah. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau udah kembali kepada Allah, siapa Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kan begitu hadirin yang Allah muliakan. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Yang Maha Baik. Siapa Allah Subhanahu wa taala? Yang Maha Pengampun. Kan itu yang harus kita tanamkan bersama-sama. Jadi jamaah Allah muliakan, gak ada alasan. alasan untuk tidak mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apapun yang sedang kita alami dari kesulitan, ingatlah, selama kita berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini syarat. Selama kita berada di siratul mustaqim, pastikan ini yang paling perlu. Jadi yang harus kita pastikan itu, atau yang harus kita fokuskan, jangan ke musibahnya atau jangan ke ujiannya, tetapi pastikan kita berada di jalan yang lurus, siratal mustaqim. Pastikan kita berada di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah jelas, kalau itu jelas, atau kalau kita berada di jalan tersebut, maka kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjaga kita, yang punya jalan tersebut. Yang akan menolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 43, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh masalah akan dikembalikan kepada Rabb yang punya sifat wa kana bil mu'minina rahima. Kenapa kita bersedih? Kalau segala musibah, kesulitan akan dikembalikan kepada Allah yang punya sifat wa kana bil mu'minina rahima, maka yang harus kita fokuskan kan bukan masalah, bukan rasa sakit, dan bukan ujiannya. Yang harus kita fokuskan adalah kita termasuk bil mu'minin apa enggak, itu poinnya. Nah, yang jadi masalah tuh mayoritas kita fokusnya bukan jadi bil mu'minin, tapi fokusnya ke masalah itu. Yang jadi masalah, kita itu fokusnya ke kendala itu. Bukan berarti kita lari dari masalah, bukan. Tapi bagaimana kita menyikapi itu kan poinnya. Dengan iman atau dengan hawa nafsu. Dengan iman atau dengan logika. Dengan iman atau dengan perasaan semata. Dengan sunnah Rasul atau dengan pemikiran-pemikiran manusia yang lain, dengan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dengan konsep pihak-pihak lain. Kalau kita jalani semua itu dengan pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan iman wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itulah jemaah. Jadi yang punya jalan ini itu yang berkuasa dan pemilik seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan seluruh masalah dan perkara dikembalikan kepadanya. Jadi udah kita gak usah ribet-ribet. Emang gak mudah, makanya minta pertolongan kepada Allah. Dan selalu berusaha mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah rahmati Ustadz, keluarga, beserta seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan Imam Nawawi hadirin. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi rahimahullah. Ustadz, bagaimana menyikapi saudara kandung yang sudah tenggelam dalam aliran sesat dan sudah berlangsung cukup lama? Bagaimana cara kita mengajak mereka kembali? Bagaimana cara memulainya Ustadz? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, yang pertama tentu saja kembali ke hadis qudsi yang kita pelajari, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai manusia, semua kalian itu gak ngerti kebenaran, gak bisa menerima kebenaran, dan gak bisa ngamalin kebenaran kecuali yang Allah kasih hidayah. Maka mintalah hidayah kepada diriku, niscaya aku akan memberikan hidayah. Jadi yang pertama itu doa sama Allah. Doa. Minta agar seluruh keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah doa, baru berikhtiar. Nah, salah satu cara berikhtiar yang pertama itu bisa dengan taklif mali gitu loh. Kita bisa lembutkan hati mereka dengan memberikan hadiah, ngirim-ngirim. Bangun itu dulu. Terus kasih hadiah. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Nah, hadirin Allah muliakan, kasih perhatian, lalu baru setelah itu ajak mereka untuk ke jalan yang benar, kasih dalil. Tapi yang pertama dulu kasih doa dulu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang sibuk ngedoain orang tapi lupa berdoa. Coba doa dulu. Lalu yang kedua itu tadi. Taklif mereka. Artinya lembutkan hati mereka dengan pemberian. Hadirin, kalau misalnya kita balikan kondisi lah, misalnya kita ngelihat kakak kita nih, ini kok aneh banget nih orang, kayaknya sesat nih orang gitu. Kita berpikir gitu. Tapi kakak kita mulai bulan ini transfer ke kita 50 juta. Bulan berikutnya 50 juta lagi. Bulan berikutnya 50 juta lagi. Bulan berikutnya 100 juta. Berikutnya lagi 100 juta. Kira-kira kita masih labelin dia orang sesat dan orang aneh enggak? Enggak. Kalau diundang kajian dia ikut enggak kira-kira? Bisa jadi kita ikut loh. Ya udah, kenapa enggak transfer aja 100 juta setiap bulan? Ya duitnya itu Pak Ustadz enggak ada. Ya udah, kalau enggak ada uang, semampunya. Semampunya. Intinya dilembutkan dulu. Dan itu kan konsep Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat di akhir perang Hunain dan di beberapa momentum. Jadi sekali lagi itu baru pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Dan yang berikutnya juga evaluasi sikap kita. Kita sudah menunjukkan keteladanan atau belum, gitu loh. Jadi sambil pelan-pelan merubah diri kita. Merubah diri kita. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kita umur yang berkah yang diisi oleh ketaatan kepada Allah, dan semoga Allah memberikan hidayah, taufik dan rahmatnya untuk seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama yang senantiasa memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan bertanya. Ustaz, suami saya memiliki keinginan untuk meneruskan kuliah S2 di jurusan manajemen. Kemudian karena kemampuan beliau yang anak ketahui, anak menyarankan mungkin beliau bisa masuk sekolah agama atau ma'had. Anak punya visi memiliki anak-anak yang memahami agama dengan benar. Karena keterbatasan kemampuan dan ilmu anak, anak membutuhkan partner untuk berjuang bersama. Suami anak saat ini masih berusaha untuk istikharah dan mempertimbangkan. Anak dan suami meminta nasihat dari ustaz untuk mempertimbangkan hal ini dengan lebih matang. Jazakallahu khairan. Masalah-masalah gini itu perlu konsultasi khusus ya. Harus dibuka dulu, dibedah dulu. Di breakdown gitu loh, artinya apa yang kondisi orang kan beda-beda. Ada orang yang justru harus kita arahkan untuk semakin mendalami keahliannya dan ekspertisnya. Tapi ada satu dua orang mungkin bisa kita arahkan untuk banting setir belajar agama karena faktor, banyak faktor, mungkin kecerdasan, kondisi dan lain-lain. Jadi setiap orang beda-beda, dan hal-hal kayak gini kita butuh konsultasi langsung secara private dengan ahli ilmu. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustadz beserta keluarga dan tim, dan seluruh kaum muslimin baik yang ada di Indonesia, Palestina, Rohingya atau dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon nasihatnya Ustadz. Saya berencana kembali bekerja sebagai salah satu bentuk ikhtiar agar bisa segera menjalani kewajiban. Alhamdulillah saya telah mendapatkan izin orang tua untuk bekerja, Namun yang menjadi bahan pertimbangan adalah dan khawatiran saya adalah waktu untuk membantu orang tua akan menjadi sedikit dan terutama waktu untuk belajar kajian akan sangat banyak berkurang. Karena kondolah saya pernah kehilangan momentum tidak mendapatkan akses belajar untuk berapa waktu dan itu sangat berpengaruh pada penurunan iman dan ibadah. Sedangkan kewajiban saya telah tertangguhkan selama 1 tahun lebih. Kondolah karena pandemi dan orang tua minta saya tinggal bersama mereka untuk membantu mereka. Saya pun telah berusaha mencoba usaha lain seperti berdagang, namun hasilnya belum mampu memenuhi kewajiban saya. Di sisi lain, saya tidak mau berlama-lama menangguhkan kewajiban saya. Mohon bimbingan Ustaz, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jujur dulu sama Allah deh. Intas duki layas duka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Terus yang kedua, banyak doa. Banyak doa. Yang ketiga, kembali ke hadis kita, sa'atan sa'ah, ada waktunya kerja, ada waktunya menuntut ilmu, ada waktunya birrul walidain. Dan otomatis kalau kita mengerjakan semua kewajiban kita, otomatis kan akan ada pengurangan waktu. Itu kan jelas lah gitu loh. Jelas lah, artinya ketika kita berusaha berbakti kepada orang tua, lalu menuntut ilmu, lalu kerja, otomatis kan waktu harus kita bagi 3. Berbeda kalau kita hanya misalnya menuntut ilmu dan bekerja, menuntut ilmu dan bekerja, dan kita nggak punya waktu buat orang apa, kita nggak berbakti sama orang tua. Nah waktu itu jadi 2 aja. Jadi kalau kita punya 24 jam ya bagi 2, 12, 12. Tapi begitu kita masukkan berbakti kepada orang tua, jadi kita harus bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. Nah, jadi pengurangan dari 12 jam ke 8 jam itu hal yang wajar, semua orang begitu. Nanti kalau kita punya anak, kita harus punya perhatian ke anak, maka waktu itu kita jadi bagi 4. Jadi 8 jam, 8 jam, mungkin jadi 6 jam, 6 jam, 6 jam. Misalnya begitu ya, simpelnya aja. Jadi perubahan dari 12 jam ke 6 jam, itu bukan berarti buruk. Bukan berarti buruk, bahkan seharusnya demikian. Dan gak usah khawatir, karena kita kan punya pintu keberkahan. Buka pintu itu, jamaah. Intinya kan bukan banyak-banyakan waktu bersama seseorang. Intinya adalah keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Kalau lo berkahi, 1 jam itu maksimal. Kalau lo gak berkahi, 12 jam itu buang-buang waktu. Jadi cari keberkahan itu penting. Dan cari kerjaan yang gak membuat kita kehilangan waktu belajar. Ada. Asal jujur dulu sama Allah deh. Ada. Kan itu ada deh. Allah, semua urusan tuh dikembalikan ke Allah, jemaah. Segala urusan itu kembalinya kepada Allah. Jadi minta dulu sama Allah. Karena semua urusan tuh Allah yang ngatur. Bukan kita. Nah, itu enaknya. Kalau kita tuh bodoh, hadirin. Kita ini terbatas, nggak pintar segala macam. Allah taala misalnya ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.